setia sudah kita jalin cinta. Bila hati selalu berbeda, sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, dengarkan saja.